Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, اعلموا فإن خير الكلام كلام الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد, إخوتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ungkapkan kepada Allah Azza wa Jal atas karunia-Nya yang tiada terhingga kepada kita sekalian. Di mana pada kesempatan ini kita duduk di majlis ilmu membacakan ayat-ayat Allah, membacakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga sedikit banyak menambah timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah, ada satu ungkapan yang akrab di telinga kita, seperti ungkapan efektif dan efisien. Para mahasiswa sudah biasa mendengar ucapan seperti itu. Efektif berarti mengerjakan satu pekerjaan walaupun sedikit tetapi tepat guna dan memberikan hasil yang banyak. Efisien bisa jadi dari sisi waktu, walaupun sebentar tapi untungnya gede. Kalau dagang, untungnya besar. Barangkali dua kalimat itu tepat kalau kita ungkapkan kepada umat Muhammad ketika dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Efektif dan efisien. Di mana umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan usia yang pendek, antara 60 dengan 70 tahun itu rata-ratanya. Rasulullah, Abu Bakar, Umar 63 tahun. Jadi umatnya yang lebih dari itu melebihi beliau sallallahu alaihi wasallam. Bisa 70 tahun, 80 tahun sudah sangat jarang, 90 tahun, terlebih 100 tahun. Barangkali sudah sangat jarang. Walaupun ada sudah tidak bisa apa-apa. Berbeda dengan umat-umat terdahulu yang usianya begitu panjang, ratusan tahun. Seorang Bani Israel disebutkan bahwasanya dia diberikan usia 500 tahun. Dia isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah menyebutkan ketika di hadapan Allah ditanyakan tentang dengan apa dia masuk surga, dengan penuh percaya diri dia menyebutkan masuk surga dengan amalnya. Karena merasa telah mengisi usia yang 500 tahun itu dengan amal. Kemudian ditimbang Allah yang Maha Adil menimbang amalnya dia dengan kenikmatan yang dia terima di dunia dan juga nikmat yang disediakan Allah di surga, ternyata sama sekali tidak sebanding. Ibadah yang 500 tahun itu kecil dibandingkan nikmat Allah, maka sadarlah dia bahwasanya masuk surga itu bukan karena, bukan membeli dengan amalnya, bukan menukar dengan amalnya. Kalaulah tidak ada rahmat Allah dan ampunan darinya, tentu tidak akan masuk ke dalamnya. Nuh alaihissalam usia dakwahnya 950 tahun. Bisa jadi ini dekat ke 1000 tahun, bisa jadi sampai antara umatnya mungkin sampai 1000 tahun usianya. Ini tentu usia yang cukup lama dibandingkan dengan umat Muhammad yang hanya 60 tahun, 70 tahun. Kalau secara hitung-hitungan dagang, usia bagaikan modal. Semakin besar modal, berarti untungnya semakin besar. Itu teorinya. Tetapi kenyataannya lain. Dengan keadaan umat Muhammad yang diberikan usia pendek ini, Rasulullah menyebutkan nahnul akhirun wa nahnul muqaddamun yaumal qiyamah. Kami ini umat terakhir, tapi kami akan menjadi pendahulu kelak pada hari kiamat. Berarti mengalahkan keutamaan umat-umat terdahulu, walaupun modalnya diberikan banyak. Itulah kita katakan berarti efektif dan efisien. Dengan waktu yang singkat, dengan amal yang tidak begitu banyak, ternyata mengalahkan orang-orang yang memiliki usia yang bukan dua kali lipat, bukan tiga kali lipat, berlipat-lipat lebih dari dirinya. Ini tentu karunia Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah berikan karunia berupa barokah al-khairul kathir, barokah yang sangat banyak. Minimalnya ada tiga bentuk barokah yang Allah berikan, yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hanya akan disebutkan tiga saja pada kesempatan ini. Di antaranya barokah amal. Amal, amal soleh, ketaatan dan sebagainya yang ada pada umat Muhammad ini terus dilipat gandakan, 10 kali lipat, berlipat-lipat, 70 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Solat kita yang hanya 5 waktu ini senilai dengan 50 waktu. Bihadal khams khamsin, dengan 5 waktu ini nilainya 50 waktu. Ini karunia Allah. Andai kita dibebankan sholat 50 waktu, tentu setiap setengah jam sekali kita wajib sholat, bahkan lebih. Tapi karunia Allah dengan 5 waktu ini nilainya bagaikan 50 waktu. Bacaan Al-Quran. Man qara'a al-Qur'an falahu hasanah wal hasanah bi asyri amsalihah. Man qara'a harfan min al-Qur'an, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an menjadi 10 kali lipat, yang dilipat gandakan menjadi berlipat-lipat, 10 kali lipat satu hurufnya. Beliau tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Saumnya, di mana Allah menyebutkan wa ana ajzi bihi, aku yang langsung membalasnya. Sementara amal-amal yang lainnya dibalas dengan lipatan-lipatan tertentu, tetapi saum dikatakan wa ana ajzi bihi, aku yang akan membalasnya. Para ulama berkesimpulan bahwasanya saum itu pahalanya tidak terhingga, tidak ada batasannya. Sungguh luar biasa, sungguh banyak. Terlebih amalan-amalan tertentu yang Allah sebutkan keutamaannya, sholat-sholat sunnahnya saja, di antaranya sholat qoblal fajr, qobla subuh, sebelum subuh, dikatakan khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini karunia Allah kepada kita sekalian. Ada barokah-barokah berupa amal, sehingga dilipat gandakan sholat jamaah kita, dilipat gandakan 27 kali lipat. Dan kalau kita sebutkan amal, tentu keutamaan-keutamaan amal ini sangatlah banyak. Kemudian diantara yang lain, barokah yang kedua terdapat pada barokah tempat. Barokah amal, kemudian barokah pada tempat. Tempat-tempat tertentu Allah jadikan barokah. Ibadah di sana berlipat-lipat. Di Masjidil Haram, sholat di sana 100.000 kali daripada sholat-sholat di tempat yang lainnya. Sehingga sangat beruntung para penduduk Mekah memiliki tempat yang penuh berkah. Tetapi keberkahannya tergantung kepada didapatkannya, tergantung pada keikhlasan dan ittibanya. Madinah, Masjid Nabi, 1.000 kali sholat di masjid yang lainnya. Masjid Quba pun demikian, sholat di sana bagaikan haji dan umroh tamah, dan seterusnya. Ini tempat. Demikian pula masajid, masjid-masjid yang lain, ini berkah. Allah lipat gandakan pahala orang yang beribadah di dalamnya. Sholat jamaah di masjid berlipat-lipat. Kemudian membaca Quran di masjid pun demikian. Sehingga Rasulullah pernah menyatakan kepada sahabatnya, tidakkah kalian menginginkan untuk mendapatkan atau pergi ke pasar kemudian kembali dengan membawa keuntungan 2 ekor unta? Para sahabat tentu mengatakan, tentu sangat menginginkan hal demikian. Kenapa kalian tidak ke masjid baca Al-Quran di sana, 2 ayat sebanding dengan 2 unta, 3 ayat sebanding dengan 3 unta, dan seterusnya. Bikulli adadin biadadiha, setiap bilangan ayat, setiap bilangan unta pun sama. Barokah masjid, barokah rumah kalau di tempat, kalau dijadikan sebagai tempat ibadah. Ya, sehingga Rasulullah SAW menyebutkan afdalus sholat fil bait, sebaik-baik sholatlah di rumah. Illal maktubah, kecuali sholat fardu, sholat sunnah kita tegakkan di rumah, barokah dilipat gandakan. Para ibu pun demikian, para akhwat ketika mengisi sholatnya di rumah. Rasulullah menyebutkan buyutuhunna khairun min masjidi hadha, rumah-rumah mereka itu lebih baik daripada masjidku ini, dibandingkan dengan masjid Nabi. Yang sholat di masjid Nabi 1.000 kali sholat di masjid yang lainnya, tapi ternyata rumah-rumah mereka para muslimat itu lebih baik daripada sholat di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barokah. Tetapi hati-hati, tidaklah kita menetapkan satu tempat barokah, satu tempat karomah, kecuali kalau ada nasnya. Jangan sampai hanya karena, hanya didasarkan isu atau prasangka yang tidak ada dasarnya, kita menetapkan kubur ini berkah, gua ini berkah, mata air ini berkah. Apakah kita tahu Allah menempatkan barokah di sana? Apakah turun wahyu kepada kita? Apakah ada keterangan? Atau sok tahu menetapkan perkara, meyakini satu perkara yang tidak ditetapkan dalam agama? Maka itu pelanggaran. Kita menetapkan barokah-barokah tersebut sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya. Ini barokah tempat. Yang ketiga, barokah yang diberikan kepada umat Muhammad, barokah waktu. Waktu dijadikan barokah. Sehingga umat Muhammad di sini memiliki Ramadan. yang di dalamnya terdapat Lailatul Qadar, yang nilainya ibadah di sana bagaikan ibadah 1000 bulan, 84 tahun kurang lebih. Ini barokah. Barokah waktu. Dijadikan setiap harinya ada waktu yang utama, sepertiga malam terakhir. Di mana Allah berfirman, "Man yad'uni fa'astajibulah." Barang siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. "Man yas'alani fa'utiyah." Barang siapa yang meminta kepadaku, aku beri. Minta ampun kepadaku, aku ampuni. Sepertiga malam terakhir. Setiap pekannya ada hari Jumat. Barokah waktu. Sayyidul Ayyam. Dimana Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah menyebutkan bahwasanya ada doa di sana, da'watun la turad, yang tidak tertolak di hari Jumat. Ikhtilaf para ulama di antara yang paling kuat, yang pertama yaitu di sore hari, sebelum akhir hari, sebelum masuk waktu maghrib atau setelah salat asar. Pendapat yang kedua yaitu antara berdiri dan duduknya imam ketika khutbah Jumat. Ini barokah waktu setiap pekannya. Setiap tahunnya ada Ramadan. Juga diantaranya hari-hari ini. Ini pun dijadikan barokah. Yang kita tahu dalam riwayat Bukhari, Rasulullah SAW menyebutkan, "Ma min ayyamin al-amalus salih ahabbu ilallahi min hadihil ayyam." Tidak ada hari yang amal soleh lebih Allah cintai daripada hari-hari ini, yaitu al-ashrul uwal min dhil hijjah, 10 hari pertama di bulan Dhul Hijjah. Sekarang hari keberapa? 7 ya. Hari-hari inilah dikatakan dalam lafaz yang lain, a'zamul ayyam, sebesar-besar hari, seutama-utama hari, hari yang paling agung dibandingkan hari-hari yang lainnya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa siang harinya inilah hari-hari yang paling utama kita beramal soleh, lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Adapun malam harinya, kita telah tahu Ramadan 10 hari terakhir bulan Ramadan terdapat Lailatul Qadar di sana. Ini barokah hari, lebih Allah cintai beramal di waktu tersebut. Kemudian beramal di waktu itu pun artinya lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan kelanjutan hadisnya ketika para sahabat bertanya, ini menunjukkan keagungan hari tersebut. "Walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, apakah jihad di jalan Allah pun tidak mengalahkan keutamaan beramal di hari itu? Maka beliau menjawab, "Walal jihad." Tidak pula jihad di jalan Allah bisa mengalahkan keutamaan hari-hari tersebut. "Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika syai'." Kecuali seseorang yang keluar dengan membawa dirinya, membawa hartanya, tapi tidak kembali sedikit pun. Jiwanya gugur di jalan Allah, hartanya habis di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu baru bisa mengalahkan keutamaan ibadah di hari-hari tersebut. Dan di hari-hari ini ada Asyura, Arafah. Ada saum Arafah tanggal 9. Dan keutamaannya ketika Rasulullah SAW ditanya tentang saum Arafah, beliau menyebutkan yukafiru sanatai, yukafiru sanatul maliyah wal baqiyah, menghapuskan dosa yang setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Barokah dari sisi waktu. Demikian pula ada bulan setelahnya, Muharram, kita pun mendapati ada Asyura, yang di situ pun barokah. Ketika ditanya Rasulullah tentang keutamaan saum Asyura, beliau menyebutkan yukafiru sanah al-maliyah, menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Ini diantara contoh-contoh yang menunjukkan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilipat gandakan barokah. Dari sisi amalnya, dari sisi waktu dan tempatnya. Adapun dari sisi amal ditinjau dari kualitasnya. Semakin hebat keikhlasannya, mungkin semakin tinggi karunia Allah kepada orang tersebut. Sehingga amal kecil bisa menyelamatkan dia, bisa menyelamatkan dirinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah mendengar satu riwayat di mana ada seorang wanita pelacur yang masuk surga karena memberikan minum kepada seekor anjing. Ini amal yang bagaimana? Besarkah amal tersebut? Menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun termasuk umat Muhammad, kalaupun berbuat demikian tentu akan mendapatkan karunia seperti itu. Maka di hari-hari ini berikanlah manfaat kepada manusia. Karena faedah dari hadis tersebut yaitu memberikan manfaat kepada makhluk Allah, walaupun bentuknya seekor anjing. Baik itu manfaat akhirat ataupun manfaat dunia, ternyata bisa membebaskan dirinya dari api neraka. Kalau kita sekarang memberikan manfaat kepada manusia, kepada anak kita, mendidiknya, membinanya, manfaat akhirat misalnya, praktek beribadah, cara sholat, zikir-zikir harian, doa-doa, adab-adab islami kita ajarkan kepada anak kita, kepada keluarga kita, kepada istri kita, atau manfaat duniawi, maka tentu ini lebih utama daripada pelacur tadi yang memberikan makan kepada, minum kepada anjing. Kita atau orang tua kita atau diri kita sendiri bukanlah pelacur. Anak kita tidak sebanding dengan anjing. Sehingga tentu ini lebih utama. Maka janganlah putus asa. Sehingga muncul satu pertanyaan di sana dari seorang pengajar, pengajar umum, tentang bagaimana kalau pengajar syar'i kan mungkin dia mendapatkan keutamaan karena mengajarkan agama, mengajarkan akidah, fikih dan sebagainya. Tapi kami mengajarkan matematik. Apakah mendapatkan karunia? Maka kita jawab dengan hadis yang tadi. Sungguh anjing saja ketika diberikan manfaat duniawi, dia mendapatkan atau yang memberikan manfaatnya mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita manusia yang bukan pelacur, bukan pelaku dosa besar, kemudian memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya, maka ini jangan dianggap remeh. Tingkatkan, besarkan amal tersebut dengan keikhlasan dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi agung. Demikian pula Rasulullah SAW menyebutkan tentang seseorang yang masuk surga karena mematahkan atau membuang batang pohon yang mengganggu jalan kaum muslimin. Sebagaimana dalam hadis Muslim, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'atha qata'aha kanat tu'dil mu'minin fi dhahrit tariq. Aku melihat, kata Rasulullah, ada seseorang masuk surga bergelimang kenikmatan surga hanya karena mematahkan batang pohon yang mengganggu jalan kaum muslimin. Amal yang kecil mudah untuk dilaksanakan, membuang kotoran di jalan, membuang lumpur di jalan, tapi ternyata agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut tidak membuat jalan, apalagi membuat jalan tol yang orang mudah lewat, tetapi hanya menghilangkan yang seperti itu, ternyata menjadi agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan perkara demikian. Dengan keikhlasan, ihtisab, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari-hari yang utama ini kita perbanyak amal, baik amal berupa ibadah yang jelas itu nilainya secara zatnya adalah ibadah, seperti tilawatul Quran, sholat duhanya, sholat-sholat sunnahnya, sholat-sholat fardunya, zikir, kemudian amar ma'ruf, nahi munkar, infak, sodakoh, dan seterusnya, termasuk saumnya. Nah, memang disunahkan, kalaupun ingin mengisi saum seluruh waktunya 9 hari ini, maka tidak apa-apa, Rasul pun pernah melaksanakannya. Atau memilih saum yang biasa dilaksanakan Senin Kamisnya, silahkan. Atau saum Daudnya, maka falahu dalik, dia mendapatkan keutamaan dengan itu. Yang jelas kita memiliki satu amalan yang dibiasakan, walaupun sedikit, walaupun kecil, karena itu yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adwa muha wa in qalla, yang terus menerus walaupun sedikit kita laksanakan. Jangan pernah merendahkan amalan. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan kepada salah seorang sahabat, la takun mithla fulan, jangan engkau seperti si fulan, karena yaqumul lail tsumma tarakahu, dulu dia sholat malam kemudian dia meninggalkannya. Berarti itu amal yang dia laksanakan kemudian dia tinggalkan begitu saja. Amal yang dia laksanakan kemudian dia tinggalkan begitu saja amal tersebut, maka itu tercela. Maka amal bukanlah amal yang baik kalau langsung banyak tapi kemudian setelah itu tidak ada. Membaca Quran 3 hari diselesaikan, 1 tahun kemudian tidak ada lagi menyentuh Al-Quran. Sholat malam 12 rakaat atau lebih dari itu, 23, 41 rakaat misalnya, tapi hanya sehari, 2 hari, 1 tahun sama sekali tidak. Maka itu bukan amal yang baik. Sehingga Rasulullah menyebutkan, jangan seperti si fulan, dulu dia melaksanakan sholat malam kemudian meninggalkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankata. Janganlah kalian seperti seorang wanita yang naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankata, yang dia menguraikan hasil tenunannya setelah dia susah payah menenun setiap benang, setiap helai benang dia tenun satu per satu terus sampai menjadi kain yang kokoh, kain yang sempurna, yang kuat, yang bagus. Kemudian setelah jadi, setelah beres kerjaannya, dibuka kembali. Di antara maknanya yaitu kalau kita telah menenun ketaatan, amal soleh, teruslah laksanakan. Jangan pernah kita kemudian membukanya kembali. Biasanya ketika masuk Ramadan misalnya, dia semangat beribadah, terus dia kerjakan, apapun ke masjid dia laksanakan, qiraatul Quran dan sebagainya. Hilang di bulan Ramadan, meninggalkan amal tersebut. Maka yang seperti itu masuk kepada ayat tadi, bagaikan wanita yang menenun ketaatan kemudian menguraikannya kembali, membukanya kembali. Maka itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang baik bukan orang yang mengenal Allah ketika Ramadan saja, di luar Ramadan tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka itu satu keburukan. Dari sini beberapa renungan ibadah kepada kita. Jadi jadikan amal kita, walaupun sedikit kita memiliki amal, dan itu yang berat. Infak, kalau dibiasakan kita berinfak, atau bacaan Quran. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan, man nama an hizbihi, man nama an hizbihi faqara'ahu, man nama an hizbihi minal lail au kama qala faqara'ahu baina salatil fajri, bainal fajri wa zuhar, faka'annahu qara'ahu minal lail. Aw kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia tertidur dari hizabnya. Hizab itu kalau merupakan, kalau dalam itu bagian atau amalan yang dia laksanakan atau bacaan yang dia baca. Dia terbiasa membaca Al-Quran misalnya setengah juz, satu juz, atau kurang dari itu seperempat juz, atau bahkan beberapa ayat senantiasa dia baca ketika malam. Membaca Al-Quran 10 ayat setiap malam, terus seperti itu. Suatu hari tertidur, tidak membacanya, atau ada halangan yang lain, kemudian dia membacanya di waktu duha, berarti antara fajar dengan zuhur, maka dia seolah-olah membacanya di malam hari. Ini karunia Allah Ta'ala. Berarti Rasul menyebutkan di sini, menunjukkan bahwasanya terbiasa di kalangan para sahabat membaca Al-Quran di malam hari. Mereka memiliki hizb, zikir khusus dengan Al-Quran. Zikir khusus dengan Al-Quran. Sehingga kalau tertidur, tidak melaksanakan itu, tidak membacanya, maka laksanakan di waktu siang. Maka seolah-olah dia telah menunaikannya di malam hari. Berarti tetap mendawamkan amal tersebut. Atau orang yang sholat malam, terbiasa satu rakaat, dua rakaat, tiga rakaat, tiga rakaat atau 11 rakaat, kemudian tertidur darinya, dia laksanakan siang harinya. Kalau Rasul seperti itu, karena Rasul terbiasa 11 rakaat, ketika tertinggal di malam hari, maka Aisyah menyebutkan beliau sholat di waktu duha 12 rakaat. Maka itu menunaikannya, karena memang memiliki amalan yang terbiasa. Kalaulah tidak terbiasa 11 rakaat, seandainya paling minimal 1 rakaat kita terbiasa melaksanakannya, kemudian tertidur tidak melaksanakannya, maka laksanakan di waktu duha itu 2 rakaat sebagai qada dari pelaksanaan sholat malam tersebut, dan nilainya sama faka'annahu, bagi seolah-olah dia melaksanakannya di malam hari. Nah, di sini menunjukkan adanya di antara mereka para sahabat sudah terbiasa memiliki amalan tertentu di malam hari yang mereka dawamkan, yang mereka biasakan. Dan ini tentu kita butuh kepada mengatur waktu sesungguhnya, memanage waktu. Kita isi waktu ini dengan amal-amal tertentu, kemudian berusaha untuk berdisiplin melaksanakannya. Karena kita tahu bahwasanya amal yang paling utama yaitu adwa muha wa in qalla, yang terus menerus, yang dawam, walaupun sedikit, walaupun sedikit. Dan sekali lagi kita ingatkan, kita ada pada hari-hari yang paling agung. Maka beramal pada hari ini dengan amalan apapun juga, baik amalan ibadah khusus ataupun amalan yang itu adalah memberikan manfaat kepada makhluk Allah, maka itu bisa menjadi bertepatan dengan satu keutamaan barokah hari, yang itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal lain yang harus kita perhatikan kaitannya dengan ibadah yang kita laksanakan, terutama di hari-hari yang agung ini, yaitu menjaga diri dari perkara yang menggugurkan amal. Menjaga dari perkara yang menggugurkan amal. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim, fa inna kulla amalin la budda min mabda'in wa ghayah. Setiap amal mesti ada mabda, ada permulaannya, ada dasarnya, juga ada tujuannya. Fala yakunul amalu ta'atan wa qurbah hatta yakuna masdaruhu anil iman. Tidaklah dikatakan satu amal itu dianggap sebagai ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah sampai menjadikan masdarnya, dasarnya yaitu iman. Sehingga yang mendorong dia beramal adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya hawa nafsu. Bukan karena adat kebiasaan. Bukan hanya mengikuti galibnya orang. Ketika orang ramai melakukan ini kita pun ikut-ikutan. Bukan mencari mahabbah pujian. Pujian dari manusia, sanaun nas. Bukan mencari jah kedudukan dari manusia atau perkara-perkara yang lainnya. La budda mabda'uhu iman. Mesti mabdanya adalah iman. Ini dasarnya. Di setiap amal ada mabdanya, iman. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, yang tentunya keimanan yang sempurna, yang agung, yaitu fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau engkau beriman, kalian beriman seperti imannya mereka. Kalau kalian beriman ini kepada ahli kitab seperti imannya mereka para sahabat, maka tentu kalian akan mendapatkan hidayah. Ini thariqah kita mencari atau mendapatkan keimanan yang benar, yaitu berusaha menyamakan keimanan dengan apa yang ada pada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang jauh dari kesyirikan, jauh dari perkara-perkara yang membatalkan keimanan. Ini mabda'nya. Goyahnya apa? Goyahnya sawabullah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wabtigha amrallati, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah ihtisab, goyahnya ihtisab. Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala di mana? Apakah di dunia atau di akhirat? Di akhirat itu pahala yang paling utama, yang lebih pantas kita harapkan. Di dunia boleh kita mengharapkannya? Boleh, asalkan tidak melupakan pahala akhirat. Tapi kalau lupa pahala akhirat, walaupun kita mengharapkan pahala dari Allah tapi ingin kontan di dunia, maka bisa jadi masuk kepada firman Allah, man kana yuridul hayatan dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang mengharapkan kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum, maka aku akan berikan kepadanya amalan mereka, sehingga mereka bisa menghasilkan, bisa meraih apa yang diinginkan di dunia. Tapi di akhirat, wahum fiha la yubkhasun, di dunia dia tidak rugi. Tetapi di akhirat tidak mendapatkan apa-apa, illan nar, kecuali neraka. Gugur amalan mereka dan rusak perbuatan mereka. Dan ini bisa jadi masuk kepada ayat ini. Karena diantara contoh ayat tersebut yaitu satu, ketika orang beramal ketaatan kemudian dicampuri dengan kesyirikan. Yang kedua, beramal ketaatan tapi ingin pujian. Yang ketiga, beramal ketaatan tapi ingin meraih pahala dari Allah tapi hanya di dunia saja, tidak di akhirat. Seperti orang berinfak ingin digantikan hartanya di dunia, ingin menjadi kaya raya di dunia dengan infaknya, tapi lupa akan pahala akhirat. Tapi kalau tidak melupakan pahala akhirat, memang itu tidak masalah. Seseorang mengharapkan apa yang dijanjikan Rasulullah karena harta yang diinfakkan tidaklah berkurang. Kita mengharapkan demikian di dunia, tapi ingat pahala di akhirat lebih utama kita harapkan. Maka boleh kita kemudian misalnya silaturahmi, disebutkan diantara keutamanya dari itu melalui lisan Rasulullah, yaitu usia menjadi barokah, menjadi panjang, harta pun atau rizki pun menjadi terbuka. Kalau kita fokusnya hanya ingin mengharapkan itu saja di dunia, maka ini bisa jadi menggugurkan amal. Kalau dia lupa akan akhirat. Sehingga tetap ihtisab yang paling utama mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Di dunia boleh, boleh kalau tadi ada hubungannya antara amal dengan hasil, itu memang ada nas, ada hubungannya sebagai sebab yang bisa menghasilkan perkara tersebut. Tapi kalau tidak ada hubungannya tidak boleh. Salat untuk mencari kursi, jabatan. Mungkin zaman sekarang apalagi dan perkara-perkara yang lainnya. Ibadah ini ingin meraih harta dunia, padahal tidak ada sambungannya. Makanya seperti itu tidak boleh. Ini menggugurkan amal. Maka di sini mabda'nya, goyahnya yaitu ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama diharapkan di akhirat. Karena pahala di dunia mesti akan dia raih, dia akan dapatkan. Kemudian kita pun mendapati nas yang diungkap oleh Ibnu Qayyim tersebut, yaitu firman Allah Ta'ala, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, man shoma ramadhana wan shoma lailatul qadar imanan wahtisaban, senantiasa dikaitkan dengan imanan wahtisaban sebagai mabda dan sebagai goyah, sebagai dasar dan sebagai tujuan yang dia raih. Dan tentu kita mengharap kepada Allah, karena hati hamba itu baina asabi'ir rahman, Allah yang membolak-balikannya antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sendiri berdoa kepada Allah agar ditetapkan hati di atas keimanan, di atas amalan yang baik. Kemudian kalau kita melihat sejarah salaful ummah dari ungkapan-ungkapan mereka, ternyata kita dapati annahum kanu bainal khaufi war raja, mereka itu ada di antara khauf dan roja, ada di antara rasa takut dan harapan ketika beramal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, mensifati hamba-hambanya, mensifati khairul ibad, khairul bariyah, hamba-hamba yang paling baik, yaitu para sahabat Nabi SAW di antaranya. Allah sebutkan, innal ladhina hum min khasyati rabbihim mushfiqun, wal ladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun, wal ladhina hum bi rabbihim la yushrikun, wal ladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ini sifat mereka. Mereka adalah orang-orang yang sangat takut kepada Rabbnya. Mereka adalah orang-orang yang terhadap ayat-ayatnya beriman. Mereka yang terhadap Rabbnya la yusyrikun, tidak berbuat kesyirikan. Kemudian walladzina yu'tuna ma ata, mereka yang mengeluarkan, memberikan, menginfakkan apa yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wa qulubuhum wajilatun, dan hati-hati mereka takut. Annahum ila rabbihim raji'un, dan bahwasanya mereka kepada Rabbnya akan dikembalikan. Aisyah radhiyallahu taala anha, radhiyallahu taala anha, pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ayat tersebut. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah, orang-orang yang diberikan karunia atau mengeluarkan karunia Allah Subhanahu wa taala sementara hati mereka dalam keadaan takut. Aisyah mengatakan, hum alladzina yusyrikun, alladzina yashrabunal khamr wa yusrifun, apakah mereka itu orang-orang yang meminum khamr, yang melampaui batas atau yang mencuri atau yang berbuat dosa sehingga harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala hati-hati mereka? Maka Rasulullah menyatakan, la ya bintas siddiq, tidak wahai putri Abu Bakar Siddiq, lakinnahum alladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun, tapi mereka adalah orang yang saum, orang yang sholat, orang yang sodakoh, wa hum yakhafuna alla yataqabbal minhum, tapi mereka takut, khawatir tidak diterima amal mereka. Ulaika alladzina yusari'una fil khairat, mereka lah orang-orang yang bersegera di atas kebaikan. Berarti yang takut ini adalah orang-orang yang ibadah. Mereka melaksanakan sholat, mereka melaksanakan saum, mereka bersedekah atau ibadah-ibadah yang lainnya, tapi khawatir, tapi takut amalnya tidak diterima. Tapi ketakutannya itu tidak menjadikannya putus asa, tapi menjadikannya semangat dan pendorong untuk terus beramal, sehingga di akhirnya menjadi yusari'una fil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau takutnya berlebih, dan ini tidak boleh, ini bisa menjadikan orang putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah tercela. Kalau sampai kepada perkara demikian. Tapi rasa takut mereka tidak menjatuhkan kepada hal seperti itu. Rasa takut mereka justru melahirkan motivasi yang besar untuk menyempurnakan amal. Walaupun tidak ada satupun di antara mereka yang memastikan amal saya pasti diterima. Tidak ada. Bahkan ungkapan-ungkapan mereka mengatakan, lau a'lam, andai aku tahu, annali amal makbulun indallah la atamannal maut. Andai aku tahu ada satu saja amalku yang diterima Allah Ta'ala, aku ingin mati saat itu. Karena innamaya taqabbalullah minal muttaqin, yang diterima oleh Allah adalah dari orang-orang yang bertakwa. Sedangkan takwa surga tempatnya, uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang yang bertakwa. Sehingga ingin mati kalau tahu ada satu amal yang diterima Allah Ta'ala. Sehingga mereka beribadah dan berusaha menyempurnakan ibadah dibarengi rasa takut tidak diterima amal tersebut, tapi tetap berharap sehingga terus termotivasi untuk beramal. Tetap yusari'una fil khairat, tidak menjadikan mereka putus asa. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut menyebutkan tentang orang-orang yang musari'ina fil khairat, yang berlomba-lomba di atas kebaikan. Dengan sifat yang paling agung Allah sebutkan di sana, mereka melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, tetapi yakhafuna alla yutaqabbal minhum, khawatir takut tidak diterima amal mereka. Kenapa demikian? Apa rahasianya? Mereka takut tidak diterima amal mereka. Apakah mereka tidak percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa ammal ladzina amanu wa amilus solihati fayuwaffihim ujurahum, adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ku akan sempurnakan pahala mereka. Apakah mereka ragu atas firman Allah ini sehingga mereka takut dan khawatir tidak diterima setelah beramal soleh? Rahasianya bukan dari sisi itu. Bahkan mereka termasuk orang yang sangat yakin atas perkara tersebut. Tetapi mereka mendapati dirinya rasa takut adalah tidak lain karena melihat tentang keadaan dirinya. Mereka sadar, mereka yakin bahwasanya Allah akan menyempurnakan amal, bahkan di atau menyempurnakan pahala. Bahkan di ayat yang lain disebutkan, liwafihim ujurahum wa yazidahum min fadlih, akan disempurnakan pahalanya kemudian ditambahkan karunia yang lain. Dan mereka orang-orang yang paling yakin atas perkara tersebut. Tetapi ketakutan mereka itu karena ayyakunu qad qasaru fil qiyami bi syurutil i'ta'i wal ibadah kama amarallah, karena mereka menganggap dirinya berkurang-kurangan ketika melaksanakan syarat-syarat ibadah, ketika mengamalkan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Syaikh Salim menyebutkan, fahum la yastati'una jazm bi annahum qamu biha ala muradillah bal yadhunnuna annahum qassaru fi dhalik. Mereka tidak mampu memastikan bahwasanya mereka telah melaksanakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka menganggap mereka itu berkurang-kurangan atas perkara itu. Nah, ini rahasianya. Walidzalika fahum yakhafuna alla yutaqabbal minhum fatasabaqu fil khairat, sehingga mereka khawatir dan takut tidak diterima amal mereka, maka mereka pun tasabaqu, berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Watanafasu fi fi'lis solihat, berlomba-lomba dalam mengerjakan amalan soleh. Fal yata'ammal al-abdu hada, Syaikh Salim memberikan nasihat kepada kita, perhatikanlah wahai hamba Allah tentang perkara ini. La'allahu yazdadu hirsan wa ihsana wa ihsanal ibad. Bisa jadi ini menambah semangat dan kebaikan seorang hamba, wa itqanal amal, dan juga kesempurnaan amal, bi ikhlasillahi wa tibain li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka keadaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan bahwasanya mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam takut pula kalau amalnya gugur. Kalau amalnya gugur, ada yang membatalkan amalnya. Sementara mereka tidak menyadarinya. Dan ini justru kesempurnaan iman. Senantiasa waspada, melahirkan kewaspadaan, terjatuh kepada perkara yang membatalkan amal. Waspada atas perkara tersebut. Karena Allah berfirman, "Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun." Tidak ada yang aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang khasirun, orang-orang yang rugi. Putus asa dari rahmat Allah, tercela. Merasa aman dari murka Allah, dari makar Allah, itu pun tercela. Dan para sahabat tidak pernah merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa waspada dalam seluruh hidupnya untuk menjaga amalnya agar tetap diterima dan berada di atas jalur syariat. Sehingga kita dapati satu ungkapan dari Abdullah ibn Abi Malikah. Beliau seorang siqah dan faqih dari kalangan tabi'in. Beliau menyebutkan, adraktu salasina min ashabin nabi sallallahu sallam kulluhum au kullihim yakhafunan nifaq ala nafsihi. Ma minhum ahadun yaqulu innahu ala imani Jibril wa Mikail. Kata Abdullah bin Ubaidillah ibn Abi Malikah, mengatakan, aku mendapati 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan 30 sahabat Nabi. Semuanya mereka takut menimpa kepadanya kemunafikan. Tidak ada yang merasa aman. Dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengatakan iman mereka sempurna. Seperti imannya Jibril, Mikail misalnya. Tidak ada yang mengatakan demikian. Nah, ini keadaan sahabat. Sehingga Al-Hafidz Ibnu Hajar mengomentari ungkapan beliau, wasohabah alladzina adrakahum Ibnu Abi Malikah min ajallihim Aisyah wa Asma wa Ummu Salamah wal Abadilah al Arba'ah Abu Hurairah Uqbah bin al Harith wal Masrur ibni Makhramah au Masrur ibni Makhramah faha ulai mimman sami'a minhum wa qad adraka bisinni jama'atan ajalla min haula'i ka Ali ibn Abi Thalib wa Sa'ad ibn Abi Waqqas wa qad jazima bi annahum kanu yakhafuna an-nifaq fil a'mal wa lam yunqal an ghairihim khilafa dhalik fa kanahu ijma'un wa dhalika li anna al-mu'min qad yu'ridu 'alayhi fi 'amalihi ma yashubuhu mimma yukhaliful ikhlas wa la yalzam min khawfihim min dhalika wuqu'uhu minhum bal dhalika sabilul mubalaghah minhum fil wara wa taqwa radhiyallahu anhum ajma'in. Ibnu Hajar memberikan komentar atas ungkapan dari Ibnu Abi Malikah tersebut. Beliau mengatakan, para sahabat yang ditemui oleh Ibnu Abi Malikah, di antaranya yang paling agung yaitu Aisyah, kemudian saudaranya Asma, demikian pula Ummu Salamah, kemudian Abadilah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah bin Mas'ud, itu diantaranya, kemudian Abu Hurairah, kemudian Uqbah ibn al-Harith, kemudian Masrur ibn al-Makhramah, dan diantara mereka ada pula yang didapati seusia dengan mereka, yaitu diantaranya atau yang didapati yang lain, Ali ibn Abi Thalib, Sa'ad ibn Abi Waqqas. Waqad jazima, dan telah dipastikan, Ibn Abi Malikah memastikan bahwasanya mereka itu takut kepada kemunafikan menimpa amalnya. dan tidak pula dinukil satupun dari selainnya yang menyelisihi perkara ini. Maka yang seperti ini faka'annahu ijma, seolah-olah ijma bahwasanya para sahabat itu demikian keadaannya. Wa dzalika li'annal mu'min qad yu'ridu 'alaihi fi amalihi. Karena seorang mukmin itu terkadang menimpa kepadanya, kepada amalnya, apa yang merusak dan mencemari amal tersebut sehingga menyelisih keikhlasan. Maka wala yalzam min khaufihim, tidaklah mesti takutnya mereka itu karena mereka terjatuh kepada perkara tersebut. Tidaklah demikian maknanya. Bahkan ini menunjukkan atas makna mubalaghah, kehebatan mereka dalam warok, dalam takwa radhiyallahu taala anhum. Bukan mereka bergelimang dengan kemunafikan, bergelimang dengan kesyirikan atau pembatal amal sehingga kemudian takut, tidak. Bisa jadi ini menunjukkan warok. Ibnu Hajar menyebutkan menunjukkan warok mereka dan takwa mereka. Saya selalu menyebutkan laqad shadaqal hafidz, telah benar Al-Hafidz Ibnu Hajar mengomentari tentang mereka. Karena mereka adalah generasi Rabbani yang bagaimana maqata nafsahu fi dzatillah, memarahi dirinya untuk zat Allah Subhanahu wa taala, mencela dirinya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menganggap dirinya kurang dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga fadana minallah, maka mereka pun mendekat kepada Allah Ta'ala. Adhaf adhafa ma yabduluhu ghairuhu minal amal, berlipat-lipat dari amalan yang dicurahkan oleh yang lainnya, diamalkan oleh yang lainnya. Dia lebih hebat lagi. Kenapa? Karena tadi dia memarahi dirinya, menyalahkan dirinya, menganggap kurang dirinya dalam rangka bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus berusaha untuk menyempurnakan. Laqad nadhara ha'ula'i siddiqun fi haqqillahi 'alaihim. Nah, ini penting. Sungguh mereka para siddiqun ini, orang-orang yang jujur ini dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka melihat hak Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Itu yang menjadi fokus kehidupannya, yang senantiasa disimpan di depan matanya, yaitu hak Allah, menaikkan hak Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kewajiban dirinya. Tidak pernah melihat hak yang lainnya. Nah, di sini sehingga menghasilkan fa aurasahumullahu jalla jalalu maqta'an fusihim. Sehingga Allah wariskan kepada hati-hati orang yang demikian keadaannya marah kepada dirinya, menganggap kurang dirinya. Karena yang dilihatlah hak Allah, betapa agung hak Allah Subhanahu wa taala. Andai kita membaca ayat Allah, wa ma qadarullaha haqqa qadrih, wal ardu jami'an qabdatuhu yauma qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih. Mereka itu sama sekali tidak bisa membesarkan Allah dengan sebenar-benarnya. Ayat ini berbicara tentang orang-orang musyrik. Dengan kesyirikan mereka, mereka tidaklah membesarkan Allah, mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Andai ayat ini diarahkan kepada kaum muslimin, ternyata tepat juga. Orang muslim dengan ibadahnya, dengan pujiannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah sampai kepada apa yang ada di sisi Allah berupa keagungan dan kebesaran. Sehingga wa ma qadarullah haqqa qadri, tidaklah mereka mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pujian kita walaupun seluruh umur kita memuji Allah, apakah sampai kepada keagungan yang ada pada Allah? Tidak. Hak Allah begitu agungnya, begitu besarnya, yang wajib kita tunaikan. Dan mereka, para sahabat Nabi, melihat fokus kehidupannya adalah melihat hak Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga memarahi dirinya, menyalahkan dirinya. Bagaimana tidak, nikmat Allah senantiasa turun setiap detik kepadanya, tidak lepas dari nikmat Allah, sementara dia menaikkan dosa-dosa dan kekurangan dalam beribadah. Nikmat Allah, karunia Allah begitu banyaknya, sementara mempersembahkan kepada Allah ibadah yang tidak sempurna, dipersembahkan kepada Zat yang maha sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh sama sekali Allah tidak butuh kepada ibadah hambanya. Kita yang membutuhkannya. Maka para sahabat memarahi dirinya dengan kesadaran seperti itu. Fa'alimu annan najata la tahsul illa bi'afwillahi wa maghfiratihi wa rahmatihi. Dan mereka pun sadar bahwasanya kebahagiaan tidak mungkin didapatkan kecuali dengan ampunan, maaf dari Allah dan rahmat darinya. Kalau mengandalkan ibadah, ini tidak mungkin bisa memberi surga Allah dengan ibadah tersebut. Tadi kita katakan orang Bani Israel yang diberikan usia 500 tahunnya habis untuk ibadah kepada Allah, ternyata dia dengan begitu percaya diri menyebutkan masuk surga dengan amalnya. Ketika ditimbang sama sekali tidak ada apa-apanya dibandingkan karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia ataupun di akhirat. Maka sadar bahwasanya tidak mungkin dengan ibadah yang serba kurang ini kita meraih kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mesti dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna haqqahu an yuta'a fala yu'sa. Di antara hak Allah ditaati dan tidak dimaksiati. Ditaati dengan ketaatan yang sebenarnya, kalimat sebenarnya, ini pun kita menyalahkan diri kita. Tidak dimaksiati padahal kita merasa beragam kemaksiatan, sungguh sangatlah banyak, bahkan para sahabat pun merasa itu manusia biasa. Yang tidak lepas dari dosa. Wa an yudkar fala yunsa. Di antara hak Allah senantiasa diingat dan tidak dilupakan. Betapa banyak waktu kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa an yushkar fala yukafar. Dan disyukuri, jangan dikufuri. Banyak nikmat yang kita bahkan tidak menyadari itu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang keluar bukan ucapan pujian kepada Allah, tapi yang keluar dari lisan kita adalah apa? Keluh kesah atas penderitaan yang sedikit, musibah yang sedikit, padahal nikmat begitu banyak kita dapatkan. Ini mereka terus berkurang-kurangan, merasa berkurang-kurangan, memarahi diri mereka sendiri. Karena fokus pandangannya tidak lain yang dilihat adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hak yang lainnya. Faman nadzara fi fil fi hadzal haqq alladzi li khaliqihi alaihi alima ilmal yaqin annahu ghairu mu'addin lahu kama yang bagi. Saya saling menyebutkan, barang siapa yang melihat hak Allah Ta'ala atas hamba-hambanya, maka dia akan tahu seyakin-yakinnya bahwasanya dirinya tidaklah mampu untuk menunaikan hak tersebut semestinya. Tidak bisa untuk menunaikan hak tersebut sebaik-baiknya. Wa annahu la yas'ahu illa al-'afwi wal maghfirah. Sehingga tidaklah terbuka bagi dirinya kecuali, tidaklah dia akan selamat kecuali dengan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mengandalkan menunaikan kita kepada hak Allah sangat jauh. Wa annahu idza uhila ila amalihi nafsihi ila amalihi wa nafsihi halaka. Dan kalau seandainya dia disandarkan kepada amalnya dan dirinya sendiri, tentu dia akan binasa. Akan binasa. Tidak bersandar kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah mahallun nadharil mukhlisin. Fokus pandangan orang-orang yang ikhlas. Wa hadzal ladzi awrasahumul ya'as min anfusihim. Inilah yang mendatangkan mereka ya'as terhadap diri mereka sendiri, putus asa. Putus asa bukan yang tercela di sini. Putus asa untuk bisa menunaikan amal sesempurna atau amal yang sempurna. Karena merasa manusia biasa banyak kekurangan. Tidak ada satupun di antara mereka yang menyatakan amal saya sempurna pasti diterima. Mereka putus asa untuk bisa mengatakan demikian. Untuk bisa mengatakan demikian mereka putus asa. tidak pernah bisa lisan mereka untuk mengatakan demikian, berputus asa dari perkara tersebut. Bukan berputus asa untuk berusaha mendapatkan rahmat Allah, bukan, itu baru tercela. Wa ta'liqu rajaihim kullihi bi'afwillahi wa rahmatih, dan senantiasa mereka menggantungkan harapan kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan rahmat darinya. Ini gambaran tentang generasi mereka, generasi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu agung dan luar biasa. Sehingga tidak didapati mereka walaupun dalam beragam kondisi kehidupan yang menimpa mereka, tidak ada satupun di antara mereka yang mengeluhkan perkara itu, kemudian meninggalkan ibadah karena itu. Mereka para sahabat, ada orang kaya konglomerat yang kekayaannya masya Allah luar biasa, infaknya ratusan unta, puluhan unta. Ada pula orang-orang yang miskin papa, bahkan kelaparan. Abu Hurairah saja pernah kelaparan, pingsan di masjid berkali-kali, berjalan dari belakang masjid ke mihrab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang menganggap beliau gila, tapi tidak lain, beliau terjatuh ke perkara demikian karena kelaparan, saking laparnya. Itu tidak sampai menimpa kita lapar, kemudian sampai pingsan misalnya. Para sahabat, ada yang miskin, ada yang kaya. Tapi lihat, perhatikan mereka. Apakah yang miskin kemudian mengatakan, ya Allah, saya akan rajin ibadah, saya ke masjid, saya duduk di majelis Rasul, tapi kenapa hidup tidak berubah? Kenapa yang itu diberikan karunia, kok saya tidak? Tidak ada ungkapan demikian. Berbeda mungkin dengan kita. Ketika tetangga makmur dengan harta dunia, padahal jauh dari masjid, kok kita yang rajin ke masjid gak robah-robah? Ya Allah, kenapa gak robah-robah hidup ini? Menyalahkan, meminta hak kita. Nah, berarti dalam pandangan kita, bukan fokus utamanya hak Allah, tapi ada hak-hak yang lainnya. Maka orang yang demikian keadaannya, kalau fokusnya hak Allah Subhanahu wa taala, susah senang ibadah tetap berjalan. Karena Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang ibadah dalam keadaan susah saja. Siapa itu? Orang-orang musyrik ya. Fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal barri idzahum yusyrikun. Ketika mereka berada di atas apa? Perahu, kapal, diombang-ambingkan oleh ombak lautan yang begitu hebatnya. Nah, mereka mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan, meminta kepada Allah dengan penuh keikhlasan, keikhlasan menyerahkan seluruh agama, seluruh amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa kepada yang lainnya, jauh dari kesyirikan. Berarti beribadah kepada Allah ketika susah. Tapi falam manajahum galbar, ketika diselamatkan ke daratan, apa yang terjadi? Idahum yushriku, tiba-tiba mereka musyrik kembali, meninggalkan ibadah ketika senang, ketika jauh dari kesempitan. Itu tercela. Yang kedua, ada orang-orang yang ibadah ketika senang saja, ketika susah dia tinggalkan. Kalau tadi ketika susah, ini ketika senang. Allah berfirman, wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhih khasirad dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Di antara manusia ada yang beribadah ala harfin, di pinggir jurang, di pinggiran. Apa maknanya? In asabahu khairun nikmatan nabih, kalau ditimpa kenikmatan, kesenangan, tenang beribadah, senang di atasnya, nikmat, tumaknina beribadah. Tapi sebaliknya, wa in asabahu fitnatun khalaba ala wajhih, ditimpakan fitnah, ujian, cobaan, musibah, kesulitan, in khalaba ala wajhih, dia pun meninggalkan ibadah tersebut. Kata Allah, khasirat dunia wal akhirat, orang tersebut rugi dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, itulah kerugian yang paling besar. Ke masjid kalau ketika senang saja, ketika susah tidak ke masjid. Makanya seperti itu bisa jadi masuk kepada ayat tersebut. Susah saja beribadah tidak boleh, senang saja beribadah tidak boleh, apalagi tidak beribadah baik susah ataupun senang, itu jelas lebih tercela lagi. Nah, di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya para sahabat Nabi SAW ketika fokus utama dalam kehidupan mereka, nadharaha ulai fi haqqillah alaihim, melihat hak Allah kepada mereka, maka demikianlah Allah wariskan kepada hati-hati mereka sesuatu yang kita mungkin hanya sampai pada teori. Mudah-mudahan Allah memberikan sedikit demi sedikit kepada kita perkara yang ada pada mereka. Semoga Allah memberikan ampunan kepada kita atas kekurangan dalam perkara ini. Sehingga diungkapkan setelahnya, lakin wa asafa, tetapi sangat disayangkan. Idza ta'ammalal musnif au munsif halan nas fi yaumina hadza wajadahum bididdalik, tetapi sangat disayangkan kalau memperhatikan orang yang adil tentang keadaan manusia pada hari ini, maka dia akan mendapati sangat bertolak belakang dengan keadaan mereka tadi. Yanduruna fi haqqihim ala Allah, mereka justru melihat hak mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang tadi mengatakan saya rajin ke masjid, saya begini, tapi kenapa di PHK? Tapi kenapa hidup susah terus? Maka ini dia melihat hak mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seolah-olah mereka mengatakan kalau saya sudah beramal ini, maka saya berhak dari Allah mendapatkan ini. Itu pandangan orang sekarang. Wala yanzuruna fi haqqillahi alaihim, tidak memandang hak Allah kepada mereka, atas mereka. Wa min hamina in qata'u anillah, bahkan di antara fokus ungkapan mereka adalah memutuskan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hujibat qulubuhum an ma'rifatihi wa mahabbatihi, itu yang diwariskan kepada hati-hati mereka, yaitu dihijab hati-hati mereka dari mengenal Allah taala, dari mencintai Allah Subhanahu wa taala, dari rindu kepadanya, tidak ada kerinduan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wat tana'um bi dzikrihi, dan jauh dari menikmati zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza ghayatu jahlil insan bi rabbihi wa nafsihi, ini merupakan puncak kebodohan manusia terhadap dirinya dan kepada Rabb-nya. Para sahabat sadar tentang dirinya sebagai hamba yang mendapatkan karunia luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dihitung. Sehingga diwajibkan perkara ini, merasa karunia begitu banyak tapi amal sangatlah berkurang-kurangan. Diungkapkan lagi setelahnya Salim menyebutkan, fa'lamu rahimakumullah anna ra'sat tijarah allati lan tabur huwa nazarul abdi fi haqqillah. Ketahuilah wahai rahimahullah, rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian, sesungguhnya pokok perniagaan yang tidak akan pernah rugi yaitu melihatnya seorang hamba terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Ini perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Sehingga bisa jadi orang yang beramal beribadah banyak tapi tidak diterima amal ibadahnya dengan tanpa memandang hak Allah Subhanahu wa taala. Summa nadarahu hal qama bihi kama yanbaghi, kemudian berikutnya dia memandang, melihat dan meneliti apakah dia melaksanakan hak Allah tersebut sebagaimana mestinya. Fa inna dhalika yasirun lil abdi au bil abdi ila maqamati siddiqin ar-rabbaniyin alladzina qarahu qulubahum baina yaday rabbihim dalilatan khali'atan munkasiratan kasran fihi jabaraha muftaqiratan faqran fihi ghinaha. Karena hal demikian, jadi tadi, jadi modal atau inti perniagaan yang tidak akan pernah rugi, yaitu seorang hamba melihat hak Allah, kemudian dia melihat keadaan dirinya, apakah dia melaksanakan hak tersebut dengan sebagaimana mestinya. Karena sesungguhnya hal ini akan membawa seorang hamba ke kedudukan siddiqin, rabbaniyin. Rabbaniyin, siddiqin, secara takrif mungkin mudah. Rabbaniyin, generasi Rabbani, generasi yang dia berilmu, beramal. Tapi itu jelas membutuhkan satu perjuangan. Di antaranya ini, allazi tarahu qulubahum baina yaday rabbihim, yang mereka melemparkan hati-hati mereka di hadapan Rabb mereka dengan dalilatan khadi'atan munkasiratan, dengan penuh kerendahan, kehinaan, ketundukan, kasran fihi jabruha, dan penuh hancur luluh lantah hatinya yang pada Allah ada obatnya. Wa muftaqiratan, dan dia fakir, hatinya fakir, butuh kepada Allah dengan kefakiran yang tidak bisa untuk dipenuhi kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditutup dengan doa, beliau menyebutkan Allahumma hadhihi qulubuna baina yadayk. Ya Allah, ini hati-hati kami di hadapan-Mu. Wa a'maluna la takhfa 'alaik. Dan amalan yang tidak, amalan kami yang tidak tersembunyi sedikit pun dari Engkau. Allahumma afidatina, Allahumma afidatuna ala siratikal mustaqim. Allahumma sabbit afidatina ala siratil mustaqim. Ya Allah, mantapkanlah, kokohkanlah hati-hati kami di atas jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini diantara beberapa renungan terkait dengan amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kalau kita melihat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengambil di poin yang terakhir ini ada dua hal yang bisa sedikit memberikan motivasi kita untuk beribadah, senantiasa beribadah kepada Allah dan mendapatkan perkara demikian. Yaitu yang pertama, tadakkurun ni'am, mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Nikmat ada dua minimalnya. Pertama, ada nikmat maknawi. Nikmat maknawi yaitu nikmat hidayah, nikmat Islam, iman, nikmat ketaatan. Ini nikmat maknawi, nikmat keimanan. Yang ini lebih besar daripada nikmat apapun juga. Dan itu wajib kita syukuri dan kita sadari bahwasanya itulah karunia Allah taala. Ibadah kita, sama sekali kita harus menyadari itu bukan jasa kita kepada Rabbul Alamin, sama sekali bukan. Tapi justru sebaliknya, itulah karunia Allah kepada kita. Andai tidak ada karunia Allah, maka sedikit pun kita tidak akan mampu melaksanakan ibadah, walaupun yang kecil, terlebih lagi yang besar. Ini karunia Allah. Sehingga sadari itu nikmat dari Allah. Sehingga yang muncul ketika hebat beribadah adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kesombongan, menepuk dada, merendahkan orang lain, menganggap diri memiliki jasa kepada agama, kepada nabi atau kepada Rabbul Alamin. Ini nikmat yang harus kita ingat, nikmat ibadah, nikmat amal soleh, nikmat ketaatan merupakan nikmat maknawi yang itu karunia Allah yang besar kepada kita. Kita perhatikan Rasulullah, beliau sholat sampai yatafattar qadamah, kaki-kaki mereka apa? Bengkak. Tapi apa yang terjadi ketika disebutkan kepadanya lima fa'ata dzalik ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik? Kenapa engkau berbuat demikian wahai Rasulullah? Sungguh Allah telah mengampuni engkau dosa yang terdahulu dan dosa yang akan datang. Apa kata Rasulullah? Afala akuna 'abdan syakur? Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Hamba yang bersyukur, dua sifat. Kalimat abad hamba berarti kasratul ibadah, banyak ibadah. Tapi tatkala sadar ibadahnya adalah nikmat Allah, yang muncul adalah sifat syukur kepada Allah atas ibadah tersebut, bukan kesombongan. Abdan syakur, hamba yang bersyukur. Ini nikmat ibadah. Kita jaga dari perkara-perkara yang menggugurkan ibadah, kesyirikan besarnya atau kecilnya, tidak ittiba kepada Rasulullah SAW, kebid'ahan, ataupun perkara-perkara yang lainnya yang bisa menggugurkan ibadah tersebut. Kita jaga ini sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ibadah tersebut, dan kita dawamkan, terus-menerus kita laksanakan walaupun sedikit. Yang kedua, ada nikmat hissi, nikmat fisik. Ini pun tidak bisa kita hitung. Nikmat ibadah ini lebih agung, nikmat maknawi, nikmat hissi pun tidak bisa kita sepelekan. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Andai menghitung nikmat Allah tidak akan bisa terhitung. Betapa banyak karunia Allah kepada kita, fisik kita, kesehatan kita, harta kita, kondisi tubuh kita, dan beragam hal. Panca indera kita, mata kita, telinga kita. Andai dicabut satu saja nikmat mata, kita tidak rela. Padahal itu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dicabut satu saja nikmat telinga, kita pun tidak rela, tidak menginginkannya. Padahal bisa jadi dengan dicabutnya nikmat ini, bisa jadi mendatangkan satu kebaikan yang lebih. Nikmat tangan dan sebagainya. Untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, di antara upaya kita yaitu tahaddus bin nikmah, fa amma bi nikmati rabbika fa haddis, terhadap nikmat Allah maka bicarakanlah. Supaya apa? Agar kita tidak lupa terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pangkal seseorang tidak bersyukur kepada nikmat yaitu karena dia melupakan nikmat itu. Melupakan nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pokoknya. Sehingga dengan mengingat nikmat tersebut, ini sebagai upaya kita untuk kita bisa apa? Bisa mendapatkan sifat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Ada satu kisah yang tentunya kisah ini saya yakin bukan kisah yang asing bagi kita, tentang kisah seorang alim dari kalangan tabi'i. Beliau seorang perawi hadis, murid sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Anas ibn Malik, di antara 7 sahabat yang muksirina fi riwayah, yang paling banyak meriwayatkan hadis Anas ibn Malik. Demikian pula murid dari Ibnu Abi Malikah. Murid dari Malik ibn Huwairis. Sahabat yang lain. Dikisahkan oleh sahibul kisah Abu Ibrahim bahwasanya dia ketika pergi di tengah perjalanan, tersesat di tengah perjalanan, mendapati satu tenda. Kemudian dia merasa terheran-heran, kok ada tenda di tempat yang jauh kesana kemari. Penasaran didatangi, terlihat ada seorang yang sudah tua, sudah sepuh, dalam keadaan tubuh yang tidak sempurna. Tangannya buntung, kakinya pun demikian, matanya buta. Kemudian yang terlihat aktivitas dia yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sekitarnya tidak ada yang mendampingi, harta bendanya pun tidak ada yang istimewa. Sangat berkekurangan. Keluarganya tidak terlihat. Dia menyendiri dalam tenda tersebut padahal jauh ke sana kemari. Ketika didekati, ternyata di antara yang dia dengar, ungkapan zikir yang dia dengar yaitu alhamdulillahilladzi fadlalani ala katsirin mimman khalaq. Segala puji bagi Allah yang telah melebihkanku dari segenap makhluknya, dari segenap hambanya. Abu Ibrahim merasa terheran-heran, kok bisa orang ini mengatakan ungkapan demikian padahal dalam kondisi tubuh yang seperti itu? Apakah dia paham maknanya? Akhirnya dia datangi, kemudian bertanya. Setelah pendahuluan, salam, berkenalan dan sebagainya, kemudian akhirnya bertanya apa sebabnya ungkapan-ungkapan tersebut. Zikir yang isinya adalah pujian kepada Allah atas karunia yang luar biasa yang dia dapatkan, padahal melihat secara fisik kondisinya seperti itu. Ketika ditanyakan, dia mengatakan, bagaimana aku tidak bersyukur kepada Allah padahal karunia Allah begitu banyaknya kepada saya. Allah telah memberikan kepadaku diantaranya telinga, yang dengannya aku bisa mendengar nasihat, bisa mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang kebaikan dan sebagainya. Padahal banyak hamba Allah yang dicabut nikmat ini sehingga tidak bisa mendengar. Maka aku bersyukur memuji Allah atas nikmat tersebut. Aku pun diberikan nikmat lisan, yang dengannya aku berzikir kepada Allah, mengucapkan ungkapan-ungkapan yang baik, menambah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, beristighfar dan sebagainya. Padahal banyak orang yang dicabut lisannya tidak bisa berbicara, maka aku memuji Allah atas nikmat ini. Aku pun diberi akal, yang dengannya aku membedakan mana yang baik, yang buruk, berpikir, mempelajari kebaikan dan sebagainya dengan akal ini. Padahal banyak orang yang dicabut akalnya sehingga tidak memilikinya. Dan kami memuji Allah atas perkara demikian. Diberi kehidupan, padahal banyak orang yang menjerit karena dicabut kehidupannya padahal belum siap untuk mendapatkan kematian. Ingin dikembalikan ke dunia tapi tidak bisa. Maka Allah masih memberikan karunia kepadaku berupa nikmat ini, maka aku memuji Allah atas nikmat ini sebagai modal utama untuk menambah pahala di sisi Allah dan melebur dosa-dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, aku pun dijadikan sebagai muslim, mukmin, muwahhid yang mengetahui bagaimana cara beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengetahui jalan kebenaran. Padahal banyak orang yang tidak tahu itu sehingga sampai tuanya, sampai meninggalnya sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bergelimang dengan kesyirikan. Maka aku memuji Allah atas perkara ini. Ini nikmat yang luar biasa. Sehingga wajar seandainya Allah menurunkan api dari langit membakarku, atau menenggelamkanku dari bumi ke dalam bumi, atau gunung diangkat kemudian ditimpakan kepadaku, maka tidak akan berkurang pujianku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara ungkapan beliau rahimahullah taala. Rahasianya kenapa? Kok bisa seperti itu? Tadi tadakkur an-ni'am, mengingat nikmat. Dia yang dia sebut-sebut, yang dia sibukkan dalam pikirannya, yang dia ingat-ingat, yang dia curhatkan, yang dia ungkapkan adalah nikmat Allah taala. Fa amma bi nikmati rabbika fahaddits, sehingga tidak melupakan nikmat tersebut walaupun dalam kondisi seperti itu. Maka orang seperti itu, nikmat yang lautan ini tidak terlupakan dengan musibah yang kecil, musibah yang sedikit. Berbeda dengan kita, musibah yang sedikit ini melupakan nikmat yang lautan jumlahnya yang banyak. Karena apa? Yang kita sebut, yang kita curhatkan, yang kita pikirkan adalah apa? Kesulitan dan penderitaan. Kalau kita punya uang 1 juta hilang 100 ribu, yang sibuk di pikiran kita yang mana? 100 ribu tidak bisa tidur, kemana nih uang 100 ribu? Padahal 900 ribu itu lebih banyak daripada yang hilang, tidak dia ingat. Itulah perumpamaannya barangkali. nikmat yang begitu banyak, bahkan Allah menyebutkan wa in ta'uddu nikmatallah la tusuha, kalau engkau hitung nikmat Allah tidak akan bisa dihitung saking banyaknya. Tapi lupa dengan kesulitan yang sedikit, penderitaan yang sedikit, sehingga yang keluar keluhan bukan pujian sebagaimana orang yang tadi. Kita kembali kepada kisah itu. Sebelum berpisah, orang ini, orang tua ini memberikan atau meminta pertolongan kepada Abu Ibrahim tentang satu hal, karena kondisinya tidak memungkinkan untuk melaksanakannya. Dia katakan, aku memiliki seorang anak laki-laki usianya 14 tahun, itu yang hidup bersama saya sekarang, yang menjadi penopang hidup, dia menyehat cari rezeki, kemudian kembali, bahkan sampai menyuapi dan sebagainya. Tetapi sekarang ini sudah 3 hari anak ini keluar untuk mencari rezeki Allah, tapi belum kembali. Berarti 3 hari tidak makan ya. Maka saya meminta kepada engkau untuk mencari, barangkali ada berita tentang anak saya, masih pantaskah saya berharap kepadanya atau bagaimana kondisinya, keadaannya. Kemudian berpisah. Akhirnya kebingungan Nabi Ibrahim, bagaimana mencari orang, anak orang tersebut dalam keadaan di tempat yang seperti itu. Tiba-tiba dia melihat dari jauh balik bukit ada burung yang terbang hingga pulak balik tempat tersebut. Dia berpikir ini burung mesti ada sebabnya ke sana. Saya akan naik ke sana. Akhirnya naik ke sana. Dan ternyata didapati di sana ada jasad anak kecil yang telah habis diterkam binatang buas, dan sisa dagingnya dimakan oleh burung. Melihat ciri-cirinya adalah seperti anak yang orang tua tadi. Berarti anaknya itu apa? Meninggal dunia dalam keadaan seperti itu. Bingung lagi dia. Bagaimana menyampaikan kepada orang tua tersebut yang musibah begitu banyak bertubi-tubi, sekarang ditambah lagi seperti ini. Padahal ini penopang hidupnya. Secara sebab. Akhirnya teringat dia dengan kisahnya Nabi Ayyub alaihissalam, yang kisah ini kisah seorang nabi yang bertakwa kepada Allah dan diberikan ujian yang luar biasa, sehingga menimpa hartanya, menimpa keluarganya, bahkan menimpa dirinya. Dia sakit dengan sakit yang tidak pernah menimpa kepada yang lainnya, sampai habis kulit-kulit dan daging yang ada di tubuhnya karena sakitnya. Tetapi dia tetap bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapatkan karunia yang agung di sisi Allah. Maka dia berpikir, aku akan memulai sebelum mengabarkan itu dengan menceritakan kisah atau mengungkapkan kisah tentang Nabi Ayyub. Kembali ke tenda tersebut. Engkau kah Abu Ibrahim? Ya. Bagaimana tentang kabar anak saya? Maka dia berkata, sebelum aku mengabarkan berita duka ini, mengabarkan berita tentang anakmu, maka apakah engkau mengetahui tentang kisah Nabi Ayyub? Tentu mengetahui. Mana yang paling bertakwa kepada Allah, apakah engkau atau Nabi Ayyub? Tentu beliau yang paling lebih bertakwa, paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat kepada daripada saya. Dengan ketakwaan dan kedudukan Nabi Ayyub seperti itu, ternyata Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan ujian, bahkan ujian yang luar biasa kepadanya. Tapi beliau bersabar dan mendapatkan apa? Karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Aku sampaikan berita duka tentang anakmu, yaitu meninggal dalam keadaan terkam binatang buas, dimakan binatang buas, dan sisa dagingnya dimakan oleh burung. Yang terucap di lisannya, tentu yang namanya manusia biasa, hati sedih, hal yang wajar. Tapi tidak keluar di lisannya kecuali keridhaan dan kerelaan. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kemudian dia menarik napas panjang dan tidak kembali napas tersebut, meninggal dunia saat itu. Kebingungan lagi Abu Ibrahim, bagaimana mengurus jenazah tersebut sementara peralatan tidak ada dan dia sendiri. Kemudian dia berkesimpulan akan meminta bantuan, barangkali ada yang lewat. Ternyata dia mendapati orang yang lewat ditawari untuk mendapatkan karunia Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus jenazah. Akhirnya mengurus jenazah. Datang ke tenda tersebut yang ditutupi jenazah tersebut dengan kain. Dua orang ini membuka kain penutup tersebut. Keduanya kaget karena dia sangat mengenal orang itu. Orang ini adalah Ibnu Abi apa? Abi siapa? Ibu Abi Qudamah ya? Siapa namanya? Abi Qilabah. Seorang tabi'i. Atau nama aslinya Abdullah ini Zaid Al-Jurmi. Dia seorang perawi siqah yang tadi disebutkan di awal, merupakan murid dari Anas bin Malik dan Malik bin Huwairis. Dia memang sekampung dengannya. Mereka masyarakat itu kehilangan ulama ini, dan dikenal orang ini dengan ujian yang luar biasa menimpa kepada keluarga, harta, dan bahkan kepada dirinya. Dan diantaranya tinggal di tempat tersebut bagian dari ujian tersebut. Kemudian dikenal pula dengan kesabarannya yang luar biasa. Maka diciumlah beliau Abi Qilabah. Kemudian di jenazahnya diurus, dikuburkan dan sebagainya. Setelah itu di malam harinya Abu Ibrahim bermimpi, bermimpi bertemu dengan Abi Qilabah. Kemudian ditanya, bertemu dengan Abi Qilabah dalam keadaan pakaian yang luar biasa mewahnya, luar biasa indahnya, dengan tubuh yang lengkap, tidak lagi cacat, di taman-taman surga yang indah. Kemudian ditanya, kenapa engkau mendapatkan karunia seperti ini? Beliau menjawab bahwasanya dengan kenikmatan yang Allah berikan berupa kesabaran atas musibah yang luar biasa tersebut. Nah, ini diantaranya menunjukkan kepada kita dengan itu meraih perkara ini. Dan kisah ini diungkapkan di antara yang lain Imam Ibnu Hibban dalam kitab As-Siqat dan sebagainya ketika berbicara tentang Abi Qilabah tersebut, sejarah seorang tabi'i. Nah, dari sini kisah tersebut tentu banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Banyak pelajaran yang kita ambil. Walaupun tidak disebutkan pelajarannya, tentu kita pun sudah pada diri kita mendapatkan pelajaran tersebut. Di antaranya yaitu tidak melupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan tahadduts bin nikmah, dengan bersyukur mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan apa yang ada pada dirinya berupa nikmat tidak terlupakan dengan musibah dan kesulitan. Kita tidak diuji seperti beliau. Tangan kita tidak buntung, kaki kita tidak buntung, mata kita tidak buta. Tapi kenapa yang keluar di lisan kita keluhan, keluh kesah terhadap penderitaan yang ada, terhadap kesulitan hidup, padahal ujian kita jauh lebih ringan dari dia? Nah, di antara sebabnya tidak lain kurangnya melaksanakan ayat yang tadi, fa'amma binikmati rabbika fahadits. Maka ungkapkanlah tadakkur bin ni'am, mengingat nikmat Allah sebagai motivasi di antara motivasi manusia yang ada untuk kita bisa istiqomah di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yang dijanjikan yaitu tadakkuru al-maut, mengingat kematian. Selain mengingat nikmat, juga mengingat kematian. Karena berbeda orang mengingat kematian dengan orang yang tidak. Karena dalam kematian ini akan menjadikan seseorang minimalnya mendapatkan karunia. Orang yang mengingat kematian, karunia yang dia dapatkan diantaranya takjil taubah, dia akan menyegerakan taubat, tidak akan menunda-dundanya. Kemudian akan lahir semangat dalam beribadah, tidak akan malas-malasan. Kemudian minimalnya dia akan mendapatkan qanaah, ridha bima qasamallah, ridha terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau orang lalai dari kematian, maka dia akan taswib, menanti-nantikan tobat. nanti saja kalau sudah pensiun, nanti saja kalau tidak sudah tidak apa, sudah tidak kuat fisik, sudah tua dan sebagainya. Padahal kematian bisa jadi datang kepada anak kecil, kepada pemuda, kepada orang tua. Kemudian tadi dia akan malas dalam beribadah, dan dia pun akan tidak merasa cukup dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, serakah di dunia. Ini barangkali tentang hal mengingat kematian, walaupun masih ada sisi-sisi lain yang perlu dikomentari atau perlu diungkapkan tentang mengingat kematian, tapi kita cukupkan dengan pembahasan tersebut. Mudah-mudahan memberikan karunia kepada kita sekalian. Ya, apakah bila kita berbuat kebaikan atau memberi manfaat kepada sesama makhluk, seperti seorang wanita yang memberi minum kepada seekor anjing bila niatnya agar anjing tersebut tidak kehausan? Ini niat, ya, itu satu perkara yang benar, karena wanita tersebut ketika mendapati keluar dari sumur, kemudian mendapati ada anjing yang menjilat-jilat pasir saking kehausannya, maka beliau dia menyatakan, telah menimpa kepada anjing ini kehausan seperti yang aku tadi seperti kehausan itu menimpa kepadaku. Kemudian dia turun lagi ke sumur, kemudian mengambilkan air dan diberikan kepada anjing. Awalnya tidak lain agar anjing itu apa, tidak kehausan. Ya, benar. Berarti manfaat itu sampai kepada orang tersebut. Kalau kita mengajarkan sesuatu ilmu matematik misalnya, agar dia bisa matematik, tujuan benar apa salah itu? Benar, manfaat duniawi. Manfaat duniawi. Apakah termasuk bentuk ikhlas? Tujuan atau memberikan manfaat seperti itu tidak menafikan keikhlasan. Kalau dia tetap ikhlas memberikan manfaat demikian, apalagi mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat tadi ada mabda dan ada goyah. Dasarnya iman, dan goyahnya adalah thawabullah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia hanya berbuat kebaikan agar anjing tersebut tidak kehausan. Ini manfaat dohirnya. Tapi di balik itu kita tetap memiliki mabda dan dohir. Jadi tetap, walaupun manfaat apapun juga kepada makhluk Allah, baik dunia ataupun manfaat akhirat, maka ini memberikan kebaikan kepada orang tersebut dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bila kita lupa hutang kita yang dulu dan tidak ada yang menagihnya? Kalau lupa berarti bagaimana kita tahu kita punya hutang, ya? Berarti dia menganggap tidak punya hutang. Kecuali kalau ada yang mengingatkan, baru dia ingat, datang lagi taklifnya. Ya, banyak berinfak saja kalau memang ada yang dilupakan, walaupun hanya 100 rupiah ya. Berarti lupa kepada siapa dia berhutang, berapa jumlahnya. Nah, ini berarti ya tidak punya hutang. Hukumnya tidak terkena taklif. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakan atau merutinkan salat duha? Apakah ketika tidak melaksanakan salat malam saja? Bagaimana hukumnya jika kita merutinkan sholat duha walau bukan sebagai pengganti sholat malam? Apa ada sunnahnya dan atau dalilnya? Rasulullah SAW beliau diungkapkan melaksanakan sholat duha, kalaulah melaksanakannya seolah-olah tidak meninggalkannya. Tapi istri yang lain menyebutkan kalau biasanya dia ketika meninggalkan sholat duha seolah-olah tidak melaksanakannya. Berarti terkadang beliau melaksanakannya dan terkadang tidak melaksanakannya. Kemudian apakah, apa hukumnya kalau kita merutinkan sholat duha? Apakah termasuk dibolehkan atau termasuk menyelisih sunnah Rasul, yang Rasul kadang melaksanakan kadang tidak? Syekh Utsaimin mengomentari sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau di mana Rasulullah bersabda, "Kullu sulami minan nas alaihi shadaqah." Setiap persendian tulang yang ada pada manusia wajib dia untuk membayar shadaqah. Jadi ada kewajiban setiap hari kita membayar shadaqah. Atas tulang-tulang yang ada, ini nikmat kan? Yang harus kita bayar shadaqahnya atas persendian yang ada. Tetapi sedekahnya ya tidak berbentuk harta semata. Karena kalau berbentuk harta tentu orang miskin kasihan, tidak bisa untuk menunaikan kewajiban setiap harinya menunaikan sedekah. Dikatakan setiap takbir sedekah, tahlil sedekah, tahmid sedekah, amar ma'ruf nahi munkar sedekah dan seterusnya. Wa tujzi'u an dzalik, dan tercukupi dari kewajiban membayar sedekah setiap harinya itu dengan melaksanakan 2 rakaat di waktu duha. Maka Syekh Utsaimin mengomentari, seandainya seseorang mendawamkan perkara ini, maka tidak apa-apa. Terlebih karena sholat duha ini bisa menunaikan seluruh sedekah yang menjadi beban dia setiap harinya. Tidak apa-apa. Ya, barangkali demikian. Terkadang kita sudah merasa kurang amal ibadahnya, tetapi kita hanya menyadarinya tanpa berbuat apa-apa. Bagaimana Ustaz supaya kita tidak hanya merasa kurang amal saja, juga memperbaikinya? Ya, ini penyakit yang sesungguhnya menimpa kita semua. Kita merasa kurang dan untuk berbuat seolah berat, untuk beramal seolah berat. Kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berupaya untuk itu, yang pertama tidak lain, karena kita tahu bahwasanya tidak mungkin beribadah kecuali dengan karunia Allah, maka kita isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah, itu yang paling utama. Maka kita diperintah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa kita harus isti'anah? Karena sadar kita tidak mungkin beribadah kecuali karunia Allah taala. Jangan pernah mengandalkan kemampuan diri, saya mampu gitu-gitu mah. Saya bisa. Tidak. Kita sangat lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Maka kita bergantung kepada zat yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan isti'anah. Kemudian motivasi diri dengan apa? Hadir di majelis taklim, menimba ilmu. Yang di sana kita mendapati tentang targhib dan tarhib. Tentang bagaimana motivasi, dorongan, iming-iming dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun sunnah Rasul tentang pahala Allah, surga Allah dan seterusnya, atau targhib ditakut-takuti dengan sesuatu dari adab Allah, kemurkaan Allah dan seterusnya. Nah, ini diantara upaya. Kemudian menemani atau menyertai teman-teman yang baik. Karena sesungguhnya kita tatkala berteman ini saling menasehati. Ketika kita bersama dengan seseorang yang baik, bisa jadi dua orang ini seandainya seseorang menyendiri masing-masing, bisa jadi terjatuh kepada kemungkaran. Tapi tatkala bersama-sama berdua, menjadi saling menasehati dan menjadi kebaikan bagi keduanya. Sehingga diantaranya memilih teman yang baik, ini diantara hal yang bisa mendatangkan atas perkara tersebut. Wallahualam. Bagaimana aplikasi dari niatan kita menikah karena Allah Subhanahu wa taala? Apa aplikasinya? Aplikasi itu apa sih? Praktiknya kali ya. Berarti nikahlah karena Allah Subhanahu wa taala. Nikah memiliki banyak tujuan. Yang tentunya tujuan yang utama tadi goyah. Untuk menikah, untuk meraih apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita tahu Allah Subhanahu wa taala melarang kita menikah dengan wanita kafirah misalnya. Wanita musyrik. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wal amatu mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabatkum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ila jannah. Apa sebabnya mereka menyeru ke neraka sedangkan Allah menyeru ke surga? Ini goyah dalam pernikahan. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai. Orang-orang yang beriman diikuti keimanannya oleh keluarganya, oleh keturunannya, maka Allah akan pertemukan dia dengan keturunannya di surga dengan derajat surga yang sama. Walaupun tentu amal mereka berbeda-beda satu dengan yang lainnya, tapi Allah angkat amal-amal yang kurang, terangkat tetap ditempatkan pada surga yang paling tinggi di mana anggota keluarga menempatinya. Ini goyah, bersatu bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Adapun tujuan-tujuan yang lainnya tentu tujuan yang bisa kita raih ketika di dunia, menjaga syahwat kita, melampiaskannya kepada jalan yang benar. Karena kita manusiawi, Islam tidak bertentangan dengan sifat kemanusiaan. Tidak ada kerahiban dalam Islam, tidak ada membujang, tabatul dalam Islam misalnya, tidak menikah seperti kerahiban yang ada di Nasrani yang pada akhirnya menikah tidak, zina mereka laksanakan karena tidak sesuai dengan fitrahnya. Kemudian membina keluarga dan seterusnya. Dan sungguh wajar ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang yang menikah itu istakmala, Rasulullah menyebutkan istakmala nisfah dinihi, sempurna setengah agamanya. Jadi menyempurnakan agama, menyempurnakan iman. Maka terbuka pintu-pintu amal dengan menikah. Wa'mur ahlaka bis-shalati, perintahkan anak-anakmu, istri dan keluargamu untuk salat. Bisakah itu dilaksanakan oleh bujangan? Tidak ya. Luqmatan fi fammi jawziha shadaqah. Satu lukmah, satu suapan diberikan kepada apa? Kepada istrinya adalah shadaqah. Bisakah bujangan melaksanakan hadis itu? Tidak. Terbuka pintu. Kemudian Rasul menyebutkan Allah merahmati suami istri yang kalau suaminya tidur di sepertiga malam terakhir dibangunkan dengan dipercikan, atau sebaliknya istrinya tertidur kemudian dipercikan, bangun bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisakah bujangan melakukannya atau gadis? Tidak. Banyak pintu-pintu. Satu lagi, wa fi buti ahadikum shadaqah. Bisa bersedekah dengan buti kalian? Tidak mungkin kalau bujangan. Sehingga di situ pintu ibadah, sehingga setengah agama ya terbuka. Setengah agamanya. Maka di situ sebagai bentuk ta'awun untuk kita meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan-tujuan yang tadi ini tidak menafikan goyah yang paling utama. Tidak dikatakan kalau tujuannya ini berarti tidak ikhlas. Kalau mencari yang cantik saja berarti tidak ikhlas. Apa sebabnya? Kita mencari sebagian pemuda mencari yang jamilah misalnya. Sesungguhnya walaupun jamilah itu apa? Relatif ya. Untuk lebih bisa menundukkan pandangan. Tujuan bagus. Wajar dinikahi karena kecantikannya. Atau ingin kaya saja. Boleh, silakan. Tapi fadfar bilatiddin taribat yada. Ustaz, mengapa setelah menikah ibadah saya menjadi turun dibandingkan ketika sebelum menikah? Apa yang salah dan perlu saya perbaiki? Jazakumullah. Coba yang berpendapat siapa nih? Ya. Dengan menikah tadi kita katakan ibadah terbuka, pintu ibadah terbuka. Lebar, mencari rizkinya seseorang, bahkan tidurnya seseorang, tidak lagi hanya menghitung langit-langit di atas saja, tapi ada amal yang dilaksanakan. Ini ibadah, ibadah yang enak, yang nikmat. Kemudian setelah itu kok turun bentuk atau ketaatan. Ini kalau dari akhwat, ketaatan yang paling agung ketika setelah ketaatan dan amal yang paling agung ketika setelah menikah yaitu melayani apa? Suami. Dulu saya rajin saum, tapi ketika menikah diganggu suami terus, jadi tidak saum-saum. Jangan saum, ikuti suami. Ya, itu diantaranya. Tapi yang tidak bertabrakan dengan itu, silakan laksanakan. Kemudian, barangkali kalau memang meninggalkan perkara yang banyak, berarti harus mengoreksi diri. Kita jadikan di rumah kita baitul ilmin, rumah yang tumbuh padanya ilmu dan amal tentunya. Tentu kita dengan suami, hakikatnya kalau sendiri kita mampu beribadah secara baik, kenapa ketika berdua kita luntur? Maka kita lebih bisa kerjasama sesungguhnya ketika berdua. Ketika taklim dulu rajin, kenapa ketika berdua tidak rajin? Justru ada yang mestinya, ada yang mengantar, ada yang menambah motivasi untuk bisa taklim, untuk bisa mencari ilmu dan sebagainya. Maka di sini sisi-sisi seperti itu mungkin harus diperbaiki. Yaitu niatkan, jadikan rumah kita baitul ilmin yang tumbuh di dalamnya ilmu, ceramah agama di sana ada, kemudian amar ma'ruf nahi munkar, kemudian tetap dengan perkara yang baik, dan tujuan dari pernikahan tersebut pun harus kita koreksi kembali. Jangan sampai hanya mencari kebahagiaan hanya di dunia semata. Wallahu a'lam, ini mungkin daurah khusus dengan Ustaz Abu Haidar tentang pernikahan. Ya, selesai semuanya. Mudah-mudahan pertemuan kita memberikan manfaat bagi saya dan kepada kita sekalian. Al-afu minkum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.